jari beraya sampai arah ke pusat. Sata sili isi ina, sata sili si amanu. Manja aku kita dedara, guna lampa marah bintang film. Kurapatan ia bantong, aku mengos ia ngapong, aku mengos ia ngapong. Jari dengan mama ndek bau bayi kita Nina lain ruana kok kojohkan dengan bantong timperan dengan Nina. Bintang film kurapatan ia bantong, aku mengos ia ngapong, aku mengos ia ngapong. Ya ruang ada sangka jari dengan mama ndek bau bayi kita Nina lain ruana kok kojohkan dengan bantong timperan dengan Nina. Aku mengos iya ngapong, aku mengos iya ngapong.